Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca beberapa hikmah dari kisah-kisah Quran yang disebutkan oleh Muthamin Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah menerangkan bagaimana hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Diqauli ta'ala, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun baligatun fama tughni nuzur. Asalnya yang kedua di antara hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah dalam Al-Quran adalah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin, untuk menjelaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ma'adil, bahkan Allah ma'adil ketika menyiksa orang-orang mendustakannya. Ya, ketika Allah menyiksa mereka itu dengan keadilannya. Diqauli ta'ala, anil mukadzibin, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang mendustakannya, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, kami tidak menzalimi mereka, tetap justru mereka sendirilah yang menzalimi diri-diri mereka. Iya, menzalimi diri mereka dengan kekufuran, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama agnat anhum aliyatuhum lati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik, maka ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bisa membela, tidak bisa mencukupi membela mereka ketika datang ketetapan Rabbu, ketika datang azab Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menolong mereka. Asas yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimuthubatil mu'minin. Yang ketiga adalah untuk menjelaskan bagaimana karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan membalas kebaikan kepada orang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan kebaikan itu adalah karena fadlnya, keutamaannya. Dan ketika Allah menyiksa itu dengan keadilannya. Diqauli ta'ala, illa ala Lut najjaynahum bisahar, kecuali keluarga dan pengikut Nabi Lut alaihi salam, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina, dan itu diselamatkannya mereka dari azab itu adalah nikmat dari kami. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami balas orang bersyukur. Ya, keselamatan mereka itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hikmah berikutnya, bahwasanya di antara kisah, di antara hikmah yang ada ketika Allah sebutkan kisah-kisah itu untuk menjelaskan bagaimana karunia Allah ya kepada orang-orang yang mukminin, ya Allah balas dengan ganjaran di dunia, di antara dengan diselamatkan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab. Arabi yang keempat adalah tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lah. Yang keempat, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran juga sebagai bentuk tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghibur beliau dari apa yang telah menimpa beliau. Minal mukadzibin lah. Iya. Menghibur dari perbuatan apa yang dilakukan oleh mukadzibin, para pendusta yang mendustakan beliau terhadapnya. Dalam menghiburnya bahwasanya itu juga pernah terjadi umat-umat Rasul sebelumnya. Dikauli ta'ala wa yukadzibuk, kalau mereka, ya orang-orang Quraisy ketika itu mendustakanmu. Faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, juga telah didustakan orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang diutus para nabi kepada umat sebelum umat ini, ini sebelum umat Nabi Muhammad SAW, juga telah mendustakan para rasul. Ja'atuhum rusuluhum, tetap juga telah orang-orang sebelum umat ini telah mendustakan para rasul. Datang kepada mereka para rasul bil bayyinat wa bil zubur wa bil kitabil munir, tetapi mereka mendustakannya. Thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kan nakir, kemudian kami pun menyiksa orang-orang yang kafir. Fa kaifa kan nakir, tasliyah, bahwasanya apa yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau alami dari kaumnya, juga telah menimpa para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tasliyah. Al-khamis yang kelima, targhibul mu'minin fil iman bisabati alaih wa izdiyad minhu idza alimu najatal mu'minin as-sabiqin wa intisara man umiru bil jihad. Yang kelima di antara faedah kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an adalah untuk targhibul mu'minin, memberikan dorongan semangat kepada orang beriman, fil iman, untuk terus bersemangat di atas keimanan. Bisabat alaih, untuk tetap terus semangat, sabat, kokoh dalam iman di atas keimanan. Walizdiyad minhu, bahkan semangat untuk menambah keimanan. Dari mana mereka bisa mendapatkan hal tersebut? Ya, menambah semangat, terhib, itu ketika mereka tahu dalam kisah-kisah yang mereka baca dalam Al-Quran, ya, selamatnya orang-orang yang beriman terdahulu. Ternyata orang-orang beriman yang beriman kepada para rasul itu menjadi orang selamat. Wantisar man umri berjihad, ternyata dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ditolongnya orang-orang yang diperintah berjihad bersama Rasul, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tahu dalam kisah-kisah Al-Qur'an orang-orang beriman itu menjadi orang yang selamat dan menjadi orang-orang yang menang, ditolong oleh Allah, maka mereka pun akan terdorong untuk terus di atas iman, kokoh di atas iman, dan berusaha untuk menambah keimanan. Liqauli ta'ala fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadzalika nunji al-mu'minin. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fa antaqamna min alladziina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kadzalika nunji al-mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang beriman. Ternyata di antara kisah yang akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan faedah darinya kaum mukminin, bahwasanya Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Ayat yang kedua, wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Di akhir ayat disebutkan bahwasanya hak atas kami untuk membela, menolong orang beriman. Tadi ketika seorang membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang beriman dan berjanji menolong orang-orang beriman, ya, maka akan mendatangkan raghbah, semangat untuk terus di atas iman, sabar di atas iman, dan menambah keimanan. Yang keenam, kata beliau rahimahullah taala, di antara hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah tahdzirul kafirin mil istimrari fi kufrihim, memberikan peringatan kepada orang kafir agar jangan terus menerus dalam kekufuran mereka. Tahdzir, kisah-kisah yang ada sebagai peringatan untuk orang kafir agar jangan terus menerus dalam kekafiran mereka. Liqauli ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim wal kafirina amsaluha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, mereka melihat bagaimana akibat dari orang-orang kafir sebelum mereka yang mendustakan Rasul, Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Damarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka, hancurkan negeri mereka. Qala walil kafirina amsaluh, dan bagi orang kafir semisal itu. Iya, kalau dia tidak mau mendapatkan damar, kehancuran yang seperti Allah lakukan kepada umat sebelumnya, maka hendaknya dia berhenti dari kekafirannya. Ini tahdzir, agar orang kafir berhenti dari perbuatan mereka, dari kekafiran mereka. Yang terakhir, di antara hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran, kata beliau adalah isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bain akhbaral umamis sabiqah la ya'lamuha illa Allah azza wajal. Karena berita-berita umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasulullah SAW memberitakannya, menyampaikannya, maka ini adalah tanda, di antara tanda kenabian kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, dikali ta'ala, tilka min anba'il ghaibi nuhiyah ilaik. Itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Ya, di antaranya adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengetahuinya sebelum ini. Tidak pernah mengetahuinya, dan umatmu sebelum ini juga belum mengetahuinya. Allah beritahukannya, Allah wahyukan kepada nabinya. Maka kisah-kisah umat-umat terdahulu yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, adalah di antara tanda nubuah, tanda kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalihi Allah Subhanahu wa taala, alam yatikum naba'ul ladina min qablikum qawmi Nuh wa 'ad wa Tsamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Bukankah telah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, berita tentang kaum Nuh, berita tentang kaum Ad, berita tentang kaum Tsamud, dan berita orang-orang sebelum mereka? Qala la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang berita-berita mereka ini, berita tentang kaum Nuh, Ad, dan yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakannya, menyampaikannya dalam Quran, dalam hadis sahihah, maka ini menunjukkan kerasulan beliau, tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.